Bareng Elsinta ya, tanya masih versinya sendiri, ada ilmu menentukan derajat manusia. Sesuai buat operatornya katanya ya. Jangan rendah. Iya, yang sudah lalu satu lagu ada ilmu menentukan derajat manusia.